Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum min shiddati 'adzabiha. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan dalam pertemuan sebelumnya beberapa ayat yang diletakkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah tentang sebab terjadinya bencana dan cara-cara menghilangkan bencana atau musibah tersebut sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Hal itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah nikmat yang Ia limpahkan kepada satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah nikmat itu. Mereka merubah nikmat Allah menjadi nikmah, menjadi bencana, menjadi malapetaka. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam ayat yang beliau sebutkan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Apa yang menimpa kalian dari musibah, dari bencana, malapetaka, itu disebabkan oleh tangan-tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Karena sekiranya Allah Azza wa Jalla menghendaki setiap kita melakukan suatu dosa, pelanggaran, kesalahan, lalu Allah menghukum kita karenanya, maka tidak akan mungkin tersisa di alam semesta ini satu binatang melata pun, kecuali semua akan binasa karenanya. Semua akan musnah karena tidak ada satu orang pun di antara kita yang luput dari kesalahan, yang terlepas dari berbagai dosa. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla tidak heran ketika Allah katakan wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan dari banyak kesalahan-kesalahan kalian. Dan sudah begitu banyak kesalahan yang nampak, pelanggaran yang nyata di sekitar kita. Allah katakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, disebabkan apa yang diperbuat tangan-tangan manusia. Naam. Kerusakan yang kita lakukan atau pengrusakan yang kita lakukan, baik di darat maupun di laut. Pengrusakan dalam bentuk hissi, dalam bentuk apa yang nampak terlihat dengan panca indera kita. Penebangan-penebangan hutan di lautan, ekosistem yang ada di sana dirusak tangan-tangan manusia, melakukan pengeboman yang akibatnya kita sendiri menanggungnya. Sehingga barakallahu fikum, atau dalam bentuk kerusakan dari sisi maknawi, pelanggaran-pelanggaran syariat, kemaksiatan-kemaksiatan merajalela di daratan maupun di bibir-bibir pantai, yang tidak sanggup untuk kita ingkari. Sehingga barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla pun kemudian memperingatkan kita, menegur kita dengan kerusakan di daratan maupun di lautan, gempa bumi, tsunami, dan berbagai macam perkara dalam gambaran musibah. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, liyudhiqahum ba'dalladhi amilu, agar mereka merasakan sebagian efek dan imbas dari apa yang mereka amalkan, yang mereka perbuat dari dosa-dosa itu. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali, semoga mereka sadar, semoga mereka bertaubat dan berinabah kepada Allah, dan yakin barakallahu fikum itu baru sebagian. Maka Allah katakan, liyudhiqahum ba'dalladhi amilu, sebagian kecil dari apa yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada kita sebagai bentuk peringatan. Naam, agar kita mau kembali tersadar atas semua pelanggaran yang kita perbuat. Karena seandainya Allah tidak banyak memaafkan kita, hancur binasa kita semuanya. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan sungguh perjalanan umat-umat terdahulu sudah sangat cukup untuk barakallahu fikum Allah jadikan sebagai ibrah dan pelajaran. Perhatikan ketika Allah mengungkapkan dalam surah An-Nahl ayat 112, masih dalam ayat yang dinukilkan oleh penulis rahimahullah, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha min kulli na'am ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi'an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah menyebutkan sebuah permisalan dengan suatu negeri, suatu daerah yang dulunya negeri ini aminatan mutmainna, aman, tenteram, damai, sentosa, bahagia. Datang kepadanya barakallahu fikum rizkinya berlimpah, min kulli makanin, dari semua tempat, dari semua sisi, dari semua objek. Masya Allah, pendapatan daerah luar biasa. Dari bidang ini, bidang ini, bidang itu, pariwisata ini, segala macam. Tetapi barakallahu fikum, mereka kufur dengan nikmat Allah. Mempergunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka semakin jauh dari Allah, lalai dari syariatnya. Maka Allah memakaikan kepada mereka, sudah dalam bentuk libas, Allah timpakan kepada mereka libas al-ju'i wal-khawf, pakaian kelaparan dan ketakutan. Kalau kita sudah diselimuti oleh rasa takut dan kelaparan, sungguh ini besar masalahnya, berat perkaranya. Dan itu barakallahu fikum, bima kanu yasna'un, disebabkan apa yang mereka perbuat. Oleh karena itu, dua kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat ini besar. Kenikmatan rasa aman dan kenikmatan rizki. Dalam urutan pertama adalah kenikmatan rasa aman dan rizki. Yang kedua, kanat aminatan mutmainnah, dulunya mereka aman, damai, sentosa. Yang kedua adalah ya'tiha rizquha min kulli, na'am ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin, datang kepadanya rizki dengan melimpah dari semua penjuru. Ini nikmat yang besar. Dan didahulukan serta diutamakan nikmat rasa aman. Kalau rasa aman tidak ada, betapapun rizki melimpah, tidak bisa menikmati rizki tersebut. Kalau negerinya diliputi oleh rasa takut, bayangkan orang mau makan, na'am barakallahu fikum, kepala ikan kakap, tapi suara desingan peluru luar biasa, tidak bisa nikmat. Hatta mau dicampur dengan segala macam bentuk sambal, sambal bebero atau apa namanya, tidak bisa dinikmati. Tidak bisa dinikmati. Dan ini besar dua hal ini. Nikmat rasa aman dan nikmat rizki. Wa subhanallah, dua perkara ini pula yang kemudian Allah timpakan kepada mereka sebagai lawannya. Tatkala manusia itu kufur dengan nikmat Allah, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawf, pakaian ketakutan dan kelaparan. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dahulu di saat beliau menginjakkan kakinya di Makkah, maka yang beliau mintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rabbij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Keamanan terlebih dahulu yang diminta. Kemudian yang kedua, baru minta rizki. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikan rizki penduduknya dengan buah-buahannya. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyatakan, Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainum, "Inna hadhil ayat al-karimah." Ayat-ayat yang mulia ini, "Tufiduna anna Allah 'adilun wa hakim." Memberi faedah pelajaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil dan Allah zat yang maha bijak. Wa annahu lam yunzil al-bala'a ala qaumin illa bisababi isyanihimullah, kecuali, dan Allah tidak menurunkan bala bencana kepada satu kaum kecuali disebabkan kemaksiatan mereka kepada Allah. wa mukhalafati awamirihi, dan mereka menyelisihi perintah Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih lagi kata beliau, ketika kita semakin jauh dari tauhid dan tersebar nampak simbol-simbol atau fenomena-fenomena kesyirikan di banyak negeri-negeri Islam, allati tu'ani bisababihi al-fitan wal-mihan, yang tertimpa karena sebab itu, karena jauhnya manusia dari tauhid, semakin tersebar fenomena-fenomena kesyirikan, itu yang menjadi sebab berbagai macam fitan, ujian, wal-mihan, dan na'am, bencana demi bencana. Fabarakallahu fikum. Ujian demi ujian, walan tazula, dan dia tidak akan tersingkap. Musibah itu tidak akan terangkat illa birruju' ila tauhidillah, kecuali mereka kembali kepada tauhidullah, berhukum dengan syariat Allah Azza wa Jalla, baik pada diri mereka sendiri, dalam rumah tangga mereka, ataupun dalam lingkup yang lebih besar di lingkungan masyarakat mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, Al-Quran menyebutkan tentang keadaan musyrikin dulu dan doa mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata ketika turun musibah, ketika terjadi bencana. Ini musyrikin. Kalau datang bencana menimpa mereka, mereka berdoa kepada Allah ikhlas, doanya hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Tidak akan keluar dari lisan-lisan mereka para wali, orang-orang saleh, dari berhala-berhala mereka sirna itu semua. Da'awullah mukhlisina lahuddin, mereka akan berdoa kepada Allah dengan semata-mata hanya menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas untuk Allah saja doanya. Namun kata Syekh, falamma najahum mimma hum fihi, namun tatkala Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka dari apa yang mereka ada padanya, dari musibah itu, adu ila syirik, mereka kembali kepada kesyirikan dan juga kembali kepada perbuatan berdoa kepada selain Allah. Fi waqtir raha, di saat mereka dalam keadaan lapang, dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman. Namun manusia di zaman kita ini, mereka-mereka yang terfitnah disebabkan kejahilan mereka, jauhnya mereka dari agama dan bimbingan syariat, jauhnya mereka dari petuah para ulama rabbaniyin, yang terfitnah dengan pengkultusan kepada para wali, orang-orang saleh, tempat-tempat keramat, mereka ini mempersekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, bukan saja di saat mereka lapang, tenang, aman, tetapi justru ketika mereka tertimpa musibah, ternyata kesyirikannya malah lebih memuncak. Suatu keadaan yang jauh bertolak belakang dengan kaum musyrikin dahulu. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka kalau tertimpa musibah, mereka akan mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah. Tapi umat di zaman ini, kalau tertimpa musibah, mereka menyatakan sajennya kurang. Ini berat. Nah, sehingga barakallahu fikum, dari berbagai macam sisi, perbuatan kesyirikan yang dilakukan umat di zaman ini itu jauh lebih besar dibandingkan praktek kesyirikan yang dulu menimpa musyrikin murni yang ada di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau musyrikin dahulu, mereka mempersekutukan Allah di saat lapang. Tapi mereka akan mengikhlaskan doa kepada Allah di saat mereka tertimpa musibah. Tapi orang di zaman kita, mereka mempersekutukan Allah di saat lapang. Di saat mereka tertimpa musibah, tambah parah keadaannya. Kaum musyrikin dahulu yang mereka jadikan tandingan selain Allah Azza wa Jalla, itu benar-benar orang-orang saleh yang tidak diragukan kesalehannya. Tapi zaman ini orang-orang yang tidak jelas. Atau kalau mau jelas, jelas fasiknya. Jelas gilanya. Itu yang jelas. Nah, fabarakallahu fikum. Kaum musyrikin dahulu, mereka sekedar dipanggil mengucapkan satu kalimat yang dengannya mereka akan bisa menguasai seluruh penjuru dunia, yaitu hanya ucapan La ilaha illallah. Tapi mereka enggan dan tidak mau, karena mereka tahu dan sadar betul bahwa konsekuensi dari ucapan mereka La ilaha illallah berarti mereka harus meninggalkan semua sesembahan mereka dari selain Allah. Semua harus dilepaskan ketergantungan mereka kepada selain Allah. Upaya pencarian barokah dari selain Allah harus dibuang dan dibersihkan semua. Tapi sekarang ini, orang sehari bisa 1000 kali atau 4444 kali mengucapkannya dalam sehari. Tapi di waktu saat mengucapkan itu, dia sedang berbuat kesyirikan kepada Allah. Fa ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kemudian banyak diupayakan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala untuk membersihkannya dari umat ini. Allah Maha berhak untuk disucikan. Lebih pantas disucikan dan dibesarkan, diagungkan dibandingkan para wali dan orang-orang saleh. Namun kita harus mengagungkan mereka, memuliakan mereka, tapi bukan dengan bentuk dan cara mengkultuskan mereka sampai kepada tingkat ketuhanan. La abadan. Bukan seperti itu caranya. Tetapi musuh-musuh dakwah, musuh-musuh tauhid, kaum liberalis, mereka terus mendengung-dengungkan di mana-mana slogan atau barakallahu fikum semacam cap dan kop yang ditempelkan kepada orang-orang yang berupaya memurnikan tauhid, dikatakan Wahhabi, Wahhabi, Wahhabi. Ish hadal kalam. Naam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekh menyatakan, qala ta'ala, Allah berfirman ketika menggambarkan keadaan musyrikin dahulu, fa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun, dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Apabila mereka mengarungi bahtera atau berlayar di atas kapal, lalu kemudian mereka ditimpa oleh bencana di lautan, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskannya hanya untuk Allah. Tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali mempersekutukan Allah. Berikutnya, Syekh menyatakan inna katsiran minal muslimin al-yaum, banyak dari muslimin pada hari ini ketika mereka tertimpa oleh musibah mereka akan berdoa kepada selain Allah, wasahu, dan mereka akan berteriak, ya Rasulullah, ya Jailani, ya Rifai, ya Marghini, ya Badawi, ya Sheikh Al-Arab, dan segala macam nama. Memanggil-manggil nama Rasulullah. Al-Madad, Al-Madad, ya Rasulullah. Pertolonganmu, pertolonganmu, ya Rasulullah. Jangankan, naam, langsung memanggil Rasulullah saja. Dulu di zaman Rasulullah masih hidup, ketika ada orang menyatakan di hadapan beliau, Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, ya Rasul. Maka Rasul menyatakan dengan keras, Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau akan menjadikan aku tandingan bagi Allah? Marah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemudian anda dianggap sebagai orang Masya Allah saleh, dia luar biasa hormat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya bejat. Naam, kurang ajar kepada Rasulullah. Karena dia telah mendudukkan kedudukan dan derajat Rasul yang tidak semestinya ada pada diri beliau alaihi salatu wassalam. Lalu bagaimana dengan yang lain? Ya Jailani, ya Rifai, ya Hasan wal Husain, ya Ali, ya Fatimah. Naam. Ya Aba Ja'far. Loh, kan enggak terima kan? Bukan beda, sama saja. Sama. Allah Azza wa Jalla dalam sekian banyak ayat sebagai bentuk teguran kepada mereka, yang kalian panggil, yang kalian seru dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, ibadun amthalukum, itu juga hamba sama dengan kalian, sama-sama manusia. Apalagi mereka sudah meninggal di dalam kubur, lebih butuh kepada doa kita, bukan kita yang berdoa kepada mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekh menyatakan fahum yusyrikuna fisyiddati wa firraha. Mereka mempersekutukan Allah di saat mereka dalam keadaan bahaya, terkena musibah, ataupun di saat lapang. Yukhalifuna kalama rabbihim, mereka menyelisihi ucapan Rabb mereka, wa kalama rasulihim, dan ucapan rasul mereka alaihi salatu wassalam. Ikhwan fi din a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya Syekh menyatakan innal muslimina fi ghazwati Uhud bainama aw hinama huzimu bisababi mukhalafati ba'dir rumah liqaidihim ta'ajjabu min dhalika. Sesungguhnya muslimin pada perang Uhud, ketika tertimpa kekalahan, muslimin tertimpa kekalahan disebabkan penyelisihan sebagian pemanah yang ada di atas bukit Uhud kepada panglima mereka, yaitu Rasulullah. Faqala, na'am, fata'ajjabu min dhalik, mereka merasa heran, kaget, kok bisa? Padahal tadinya keadaan sudah benar-benar nampak berpihak kepada muslimin. Kemenangan itu di hadapan mata. Mereka sudah sibuk yang dibawa untuk mengumpulkan ghanimah, ghanimah, ghanimah. Tapi yang di atas beristihad, ingin membantu. Tapi subhanallah, Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala an, yang di saat itu masih dalam keadaan musyrik, memanfaatkan situasi dan membaca keadaan, pasukan ditarik mundur seakan-akan mereka sudah benar-benar kalah. Dibawa memutar lewat belakang Uhud, naik, dan hanya tersisa beberapa gelintir dari pasukan pemanah. Akhirnya mereka dipukul dan Rasulullah pun terluka sehingga mereka mendapati kekalahan. Tidak sedikit korban di saat itu dari muslimin. Ta'ajjabu min dzalik, mereka merasa heran atas kekalahan yang mereka dapatkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Ali Imran ayat 165, qul huwa min indi anfusikum, itu dari sisi diri-diri kalian. Maksudnya disebabkan oleh ulah-ulah kalian sendiri. Perhatikan, ini adalah pasukan terbaik sepanjang perjalanan sejarah umat manusia. Dan mereka dipimpin panglima terbaik di seluruh alam. Pasukannya pasukan para sahabat yang langsung menjadi panglimanya Rasulullah sendiri. Tapi ternyata barakallahu fikum, Allahu azza wa jalla menurunkan tegurannya kepada mereka. Ketika terjadi na'am mukhalafah, penyelisihan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga jangan kemudian yang selalu didengung-dengungkan barakallahu fikum, cobalah jangan kita saling menyalahkan, jangan kita saling mengkritik satu dengan yang lain. Kita berupaya untuk menghadapi musuh yang lebih besar. Musuh kita itu orang-orang Yahudi, Nasrani. Musuh kita Amerika, Israel. Kata mereka, jangan antar muslimin saling menyalahkan. Bukan menyalahkan, menasehati. Naam. Bagaimana mungkin barakallahu fikum, kalau dikatakan anggap benar-benar terjadi front, naam, berada di kancah pertempuran antara kita dengan mereka, kalau kondisi umat Islam tidak berupaya diperbaiki dari dalam, bagaimana mungkin an-nusrah, pertolongan Allah akan turun kepada kita dalam kondisi naam pasukan terbaik langsung dipimpin oleh panglima terbaik. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala pun mengingatkan mereka dan menegur mereka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pula kata Syekh, wa fi ghazwati Hunain, dalam perang Hunain, hinama qala ba'dul muslimin, ketika berkata sebagian muslimin, beberapa gelintir orang dari sekian 16 ribu orang, lan nughlama min qillatin, lan nughlaba min qillatin, kita tidak akan dikalahkan oleh pasukan yang sedikit. Naam, karena memang pasukan besar, persenjataan luar biasa. Fakanatil hazimah, ternyata tertimpa kekalahan. Wa kanal itab minallahi fi qawlihi, dan celaan Allah subhanahu wa ta'ala datang dalam firman-Nya, wa yawma hunain iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Dan di hari perang Hunain, ketika kalian merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian, maka ternyata tidak berguna sedikitpun untuk kalian. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Bumi yang begitu luas terasa sempit atas kalian, karena dada sudah sempit, terpukul mundur, kocar kacir, kacau balau. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ, kalian lari tunggang langgang. Nah, meskipun pada akhirnya dari belasan ribu jumlah pasukan tersisa orang-orang yang sabar sekitar kurang lebih 100 orang, keadaan berbalik lagi. Allah subhanahu wa ta'ala menangkan mereka melalui tangan sekitar 100 orang-orang yang tetap bersabar dengan kondisi yang benar-benar genting dan sangat mencekam. Sekali lagi, ini teguran. Hanya sedikit rasa takjub dengan jumlah pasukan yang besar, yang tentu barakallahu fikum akan sedikit memiliki pengaruh kepada tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa gelintir orang, bukan semua pasukan. Lalu bagaimana barakallahu fikum jika itu kesyirikan yang besar? Naam, sudah sampai. Ana lihat ke sana, masih kurang 2 menit. Tayyib, insyaallah cukup sampai di sini. Jazakumullahu khairan, naktafi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.